hello, hello, hello, hello, hello. Kembali kita berjumpa lagi. Ini hilanglah rindu, kita telah bertemu. Hello, hello, hello. Berpisah, rindu ingin berjumpa. Ini setelah bertemu, aku mau kau apakan? Seumpama kau santapan, tentu segera ku makan. Siap menanti. Hello, hello, hello.